تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, qala haddatsana Abda bin Sulaiman al-Abdi an Hisham bin Urwa an Abihi an Asim bin Umar an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakara mithlahu sawaan. Ini sama ya dengan hadis sebelumnya. Kemudian kata beliau haddatsana Ali bin al-Madini, sudah berlalu Ali bin Abdullah bin Ja'far, qala haddatsana Sufyan bin Uyainah, qala haddatsana Hisham bin Urwa an Abihi an Asim bin Umar bin Khattab عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Di sini bahasanya orang yang berbuka, orang yang berpuasa telah berbuka. Kalau sudah muncul tiga tanda ini, datang matahari, datang malam dari arah timur, pergi siang dari arah barat, dan lingkaran matahari sudah terbenam. Kemudian kata beliau haddatsana Ali bin al-Madini an Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Urwah an Abihi an Asim bin Umar bin al-Khattab an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlahu sawa. Qala haddatsana Muhammad bin Muhammad bin Abdul Ala, Muhammad bin Abdul Ala apa namanya ini al-Himsi ya. Qala haddatsana Bishr bin Mufaddal Abu Ismail al-Basri. Nah ini orang Basra ya, Muhammad bin Abdul Ala dari Basra juga. Qala haddathana Abdurrahman bin Ishaq ani Zuhri an Said ibn al-Musayyab an Abihi. Ini ayahnya ini semasa dengan Umar ya, Al-Musayyab bin Hazm. Ya. Al-Musayyab bin Hazm. Dari menyebut bahwa beliau adalah seorang sahabat. Annahu qala kuntu jalisan ma Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi kalau kakeknya Hazan itu ketemu dengan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Kata beliau kuntu jalisan ma Umar bin Khattab fajaa'a rajul min ahli Syam fasa'ala Umar an ahli Syam fa altafa al mas'alata wa kana fi mas'alahu anhu fa qala yu'ajjiluna al fitr qala fa qala na'am qala la yazalu bi khairin ma ajjalu al fitr wa lam yatanatta'u tanattu'a ahli al Iraq. Subhanallah. Iya. Ini pada riwayat yang ke-45 ini penting ya. Karena di sini diterangkan fikihnya Umar memahami. Jadi Al-Musayyab bin Hazm itu bercerita, saya pernah duduk bersama Umar bin Khattab. Lalu datang seorang lelaki dari penduduk Syam bertanya kepada Umar. Ini nikmatnya duduk bersama para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena kita duduk saja, ada orang yang bertanya, dia menjawab, kita dapat faedah ilmu. Dapat faedah ilmu. Maka orang ini datang dari penduduk Syam, Umar bertanya kepadanya. Iya. Dan Umar Masya Allah lembut bertanyanya itu. Di antara pertanyaan Umar, penduduk Syam itu apakah mereka menyegerakan buka puasa? Nah, ini luar biasa ya, Umar ini kepala negara ya. Dan beliau bertanya hal-hal detail dari penduduk negeri, kaum muslimin. Di antara pertanyaannya, apakah mereka menyegerakan buka puasa? Sebab itu ciri umat yang berhasil. Iya. Bukan ditanya gimana penduduk Syam, bagaimana ekonominya, oke atau tidak. Iya. Masalah ekonomi itu masalah dunia, gampang itu dunia. Jelas ya? Yang paling pokok itu masalah agama. Kalau agamanya baik, dunianya pasti akan baik. Tidak ada sejarahnya umat Islam itu ya akan masalah di masalah dunia, tidak ada sejarahnya. Umat Islam itu malah ujiannya terfitnah dunia, itu ujiannya. Terfitnah dunia. Yang menjadi pokok pembahasan itu di masalah agama mereka, maka itu yang dipilih, yang dipikirkan. Pokok yang dipikirkan. Ya. Walaupun dimaklumi ya tata negara itu pengaturan kebaikan semuanya untuk manusia. Itu tata negara namanya. Jadi atur segala sesuatu termasuk dari sudut ekonominya, sudut dunianya. Jadi urusan negara pasti diatur dengan aturan yang bagus. Dan itu ada fikihnya di dalam agama Islam. Baik. Jadi Umar ini bertanya di penduduk Syam ini, mereka menyegerakan buka puasa. Maka orang itu menjawab iya. Maka Umar berkata, mereka akan selalu di atas kebaikan sepanjang mereka menyegerakan buka puasa. Dan sepanjang mereka tidak ekstrim seperti ekstrimnya penduduk Irak. Ya memang penduduk Irak ini dari dahulu itu banyak masalah memang ya. Dari dahulu. Ya. Banyak masalah. Dan mereka ada sikap-sikap ekstrim. Walaupun di subhanallah di sejarah Irak itu lahir ulama di sana banyak sekali. Tapi ada hal-hal yang muncul subhanallah enggak bagus di Irak. Iya. Di antaranya mereka itu punya sikap ekstrim begitu. Nah, jangan seperti itu. Bagaimana ekstrimnya itu diakhirkan buka puasanya sampai jauh sekali. Nah, itu ekstrim namanya, dianggap ekstrim oleh Umar. Coba bayangkan ya, di dalam masalah buka puasa saja ada yang ekstrim, oleh sahabat dikatakan ekstrim begitu. Apalagi di dalam masalah-masalah besar terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan negara, terkait dengan darah. Iya. Itu lebih jelas lagi pembahasan yang seperti itu. Orang-orang yang ekstrim itu siapa orangnya itu lebih jelas lagi. Baik.